kemudian membaca hadis yang ke-871, yaitu wa'an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-istidzanu min ajli al-basar. Dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya disyariatkan meminta izin itu karena pandangan. Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Sahal ibn Sa'ad. Sahal ibn Sa'ad, nama beliau aslinya adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. As-Sa'idi. Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid As-Sa'idi. Dan beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Kunyah beliau adalah Abul Abbas. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat beliau pada tahun 71 Hijriah. Wafat beliau pada tahun 71 Hijriah. Ada yang mengatakan 91, mohon maaf, 91 Hijriah. Ada yang mengatakan yaitu 88 Hijriah. Wafat beliau pada tahun 91 Hijriah. Ada yang mengatakan 88 Hijriah. Ini adalah sedikit biografi dari Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid As-Sa'idi. Dan Imam Ibnu Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan al-Imam Al-Fadhil Al-Mu'ammar baqiyatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang imam di dalam ilmu, kemudian orang yang mulia, seorang yang diberikan umur panjang. Al-Mu'ammar, yang diberikan umur panjang. Dan termasuk sisa-sisa terakhir dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan Sa'ad ibn Malik radhiyallahu anhu, yaitu bapaknya, adalah termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi beliau adalah Sahal bin Sa'ad. Berarti bapaknya namanya Sa'ad. Nama lengkap bapaknya Sa'ad bin Malik bin Khalid. Dan Sa'ad bin Malik ini meninggal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Sahal berkata, Sahal menceritakan tentang dirinya. Syahidtu mutala'inain 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ibnu 15 sanah. Aku melihat dua orang yang saling mencaci di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu umurku sedang 15 tahun. Imam Adz-Dzahabi juga menyebutkan wa huwa akhiru man mata bil Madinah min as-sahabah wa kana min abna'il mi'ah. Artinya beliau adalah termasuk dari sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah, Sahal bin Sa'ad. Termasuk dari sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang diberikan umur panjang karena umurnya lebih dari 100. Kemudian juga termasuk yang berkaitan dengan diri Sahal, kana ismu Sahli ibni Sa'ad haznan faghayyarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu nama Sahal adalah huzn, itu artinya adalah sedih, maka diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sahal, yaitu mudah. Ada juga yang mengatakan hazan, nama beliau yaitu hazan. Hazan itu artinya sulit. Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, ada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan sesuatu yang sulit itu mudah. Ini doa tatkala dalam keadaan sulit. Sulitan apapun, baca doa ini. Dan sahal dulunya namanya adalah hazan, diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahal. Ini contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah nama para sahabat. Nama yang berarti jelek dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada perkara yang menarik juga tentang sahal. Qala Ubaidullah ibn Umar, seorang perawi mengatakan Ubaidullah ibn Umar tazawwaja Sahal ibn Sa'din 15 imra'ah. Wa yurwa annahu hadara marratan walimah fa kana fiha tis'u min mutallaqatihi. Falamma kharaja waqafna lahu wa qulna kaifa anta ya Abul Abbas? Qultu ba'dun nas asqata man nasibahu Sa'dan ats-tsani wa ba'dhum kannahu Aba Yahya. Ini perkara menarik bahwa Sahal bin Sa'ad punya istri 15. Diriwayatkan kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau suatu ketika mengadakan resepsi pernikahan. Ini cerita dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Mengadakan resepsi pernikahan. Maka tatkala terjadi resepsi pernikahan beliau, ada 9 wanita yang bekas kerayan dari Sahal bin Sa'ad. 9 istri beliau, 9 bekas mantan istri beliau. 9-9nya hadir. Ketika Sahal keluar dari rumah tersebut, maka 9 ini menghadang Sahal bin Sa'ad. Kemudian 9 ini bertanya, bagaimana kabarmu wahai Abul Abbas? Bagaimana kabarmu wahai Abul Abbas? Artinya, ayo nikahi saya lagi. Subhanallah. Ya. Ada yang mencontoh Sahal bin Sa'ad di sini? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi perkara yang menarik. Inilah hadis yang disebutkan pada yang kita baca sekarang ini, yaitu innama ju'il istidzan min ajli al-basar. Sesungguhnya disyariatkan meminta izin itu karena pandangan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, ittala'a rajulun, ini hadis lengkapnya. Ini hadis lengkapnya. Ittala'a rajulun min juhrin fi hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mudriyun yahuqqu bihi ra'sahu. Faqala, "Law a'lamu annaka tanzuruni lat'antu bihi fi 'ainika. Innama ju'ila al-istidzan min ajli an-nazar." Suatu ketika ada seseorang yang mengintip melalui lubang pada kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang sudah mempunyai rumah ataupun sudah ditempatkan di rumah meskipun mungkin masih kontrakan, maka bersyukurlah. Rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu hanya gambaran sebatas kamar-kamar. Kamar-kamar. Makanya namanya hujrah. Ya, kamar. Bukan rumah yang besar, ada tempat ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur, tidak, cuma kamar-kamar. Hanya gambaran sebatas kamar-kamar saja. Maka bersyukur, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dan salah satu cara orang yang bisa bersyukur adalah selalu melihat kepada orang-orang yang lebih rendah di bawahnya dalam perihal dunia, sehingga dia bersyukur kepada Allah, tidak terlalu banyak menggerutu, tidak terlalu banyak mengeluh, tidak terlalu banyak meminta ataupun tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang lebih rendah dibandingkan kita. Suatu ketika seseorang melihat dari lubang, bahkan ada lubangnya. Kamar sudah kamar, ada lubangnya pula. Tidak seperti kita, rapat, mewah, baik, bagus. Lubang dari kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa mudri. Mudri itu adalah sisir. Sisir yang terbuat dari besi yang biasa beliau menyisir rambutnya dengan sisir tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui ada yang menilik kamarnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau seandainya aku mengetahui bahwasanya kamu melihatku, maka sungguh aku akan tusukkan sisir ini ke matamu. Sesungguhnya izin dijadikan karena untuk menjaga pandangan." Ini menunjukkan bahwasanya satu, nanti kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis itu, tetapi itulah hadis lengkapnya. Kan di dalam riwayat kita cuma disebutkan innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Sesungguhnya disyariatkan meminta izin karena pandangan. Artinya, minta izin itu agar tidak memandang hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak pantas dipandang oleh orang luar rumah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaq alaih, artinya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, yaitu hadis ini menyebutkan di dalamnya sebab disyariatkannya minta izin, yaitu menjaga pandangan. Sebab disyariatkannya minta izin adalah tujuannya menjaga pandangan. Jangan sampai memandang sesuatu yang ada di dalam rumah yang tidak pantas untuk dipandang, yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang banyak. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita minta izin, ketika kita bertamu, maka tidak boleh kita menelik ke dalam. Kalaupun minta izin, jangan sampai kita berdiri di depan pintu, yang kalau kita berdiri di depan pintu tersebut, kalau dibuka pintunya, terlihat semua aurat yang ada di dalamnya. Ya, semua aurat yang ada di dalamnya. Contoh misalkan, kalau boleh saya mencontohkan, rumah saya ini, kalau seandainya sebelah kiri itu adalah, kadang-kadang kalau banyak perempuan yang masuk, maka itu adalah tempat masuknya perempuan. Maka semestinya ketika minta izin, maka seseorang hanya mengucapkan di balik dindingnya, tidak berdiri tepat di depan pintunya. Karena kalau pintunya dibuka, maka akan terlihat seluruh ruangan keluarga, dari kamar-kamar yang ada, kemudian ruangan-ruangan yang ada. Maka begitu pula rumah-rumah yang lain. Usahakan jangan sampai kita berdiri ketika minta izin di tempat yang kalau dibuka pintu akan terlihat seluruhnya. Ya, akan terlihat seluruhnya. Dan tidak pantas seorang muslim untuk melihat sesuatu yang tidak boleh dia lihat. Karena itu aurat, aurat keluarga. Ya. Dan di Arab Saudi pernah kejadian, saya waktu itu kegiatan rutin saya, salah satunya adalah mendatangi penjara di Arab Saudi setiap hari Ahad. Penjara resmi yang dimiliki oleh kepolisian Arab Saudi. Di situ kita akan mendapati, saya akan mendapati tenaga kerja baik wanita ataupun laki-laki Indonesia. Kemudian kita mengadakan kajian untuk mengingatkan tentang agama Islam, kemudian juga ilmu-ilmu Islam. Salah satu yang dipenjara pada waktu itu adalah yang saya dapati, dia masuk penjara karena diadukan oleh orang Arab Saudi karena dia naik pagar untuk melihat keadaan rumah di samping. Itu. Karena syariat Islam dijalankan, maka dia boleh untuk mengadukan hal tersebut. Karena apa yang ada di dalam rumah itu adalah aurat. Tidak dapat dilihat kecuali orang-orang yang berhak untuk melihatnya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dimaksud dengan bahwa sebab disyariatkan yang meminta izin adalah untuk menjaga pandangan. Faedah yang kedua dari hadis ini yaitu minta izin tujuannya adalah agar tidak melihat sesuatu yang dibenci untuk dilihat. Meminta izin tujuannya adalah agar tidak melihat sesuatu yang dibenci untuk dilihat. Maksudnya dibenci oleh penghuni rumah untuk dilihat oleh orang luar rumah. Pelajaran yang ketiga, hadis ini menunjukkan dalil tentang adanya qiyas di dalam hukum Islam. Qiyas. Adanya qiyas. Qiyas itu artinya adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Karena terdapat sifat kesamaan dari sesuatu dan sesuatu tersebut. Seperti misalkan di dalam zakat fitr. Zakat fitr menyamakan kurma, boleh kita zakati dengan beras, boleh kita zakati. Kenapa? Karena antara kurma dengan beras sama-sama ada kesamaan. Ada illat al-jami'ah, ada sebab yang menyamakannya. Apa itu? Kedua-duanya makanan pokok. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah dalil tentang benarnya sandaran hukum dengan qiyas. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, min ajlil basar. Itu karena menjaga pandangan. Maka semua hal yang dikiaskan dengan menjaga pandangan, maka ini termasuk daripada disyariatkan dalam Islam. Ya, disyariatkan dalam Islam. Yang jelas hadis ini sekali lagi dalil tentang adanya qiyas. Qiyas itu salah satu sandaran hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian setelah itu ijma'. Kemudian setelah itu qiyas. Qiyas ini ada syarat-syaratnya. Yang jelas hadis ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya qiyas salah satu hukum atau sandaran hukum dalam Islam. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya minta izin dijadikan untuk tujuan menjaga pandangan. Nah, kata-kata min ajlil basar, karena menjaga pandangan, maka karena ini adalah sebuah illat, sebuah sebab. Apabila ada sebab pada benda ini, apabila ada sebab pada benda ini yang sama sebabnya, maka bisa disatukan satu dengan yang lainnya. Saya beri contoh misalkan dalam zakat harta, maka illat zakat emas dan zakat perak adalah barang berharga. Maka begitu pula di zaman sekarang bisa disamakan antara emas dengan perak dengan apa? Dengan uang kertas. Kenapa? Karena dua-duanya berharga. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan qiyas. Dan qiyas adalah salah satu sandaran hukum dalam Islam. Qiyas adalah salah satu sandaran hukum dalam Islam. Taib. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disyariatkan minta izin walaupun yang bertamu adalah mahramnya. Disyariatkan minta izin walaupun yang bertamu adalah mahramnya. Karena agar tidak terbuka auratnya. Misalkan mahramnya, mahram seorang perempuan misalkan adiknya, bapaknya, kemudian pamannya, mahram seorang perempuan. Maka meskipun mahram perempuan tersebut, maka tetap disyariatkan untuk minta izin. Karena agar tidak terlihat auratnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, seseorang tidak perlu untuk minta izin ketika memasuki rumahnya. Tidak perlu minta izin ketika memasuki rumahnya sendiri. Kenapa? Karena ilatnya sudah hilang. Apa arti ilat, Pak? Sebab. Sebabnya hilang. Sebab minta izin untuk apa? Untuk menjaga pandangan. Kalau rumah sendiri tidak perlu dijaga pandangannya. Ya, maka tidak diperlukan untuk minta izin. Akan tetapi lebih baik dia mengucapkan salam. Ya, agar rumahnya berkah. Dan juga mengucapkan bismillah. Bismillah, kemudian assalamualaikum. Bismillah agar syaitan tidak masuk ikut bersamanya. Kemudian assalamualaikum agar rumahnya berkah. Adapun minta izin tidak perlu, karena itu adalah rumahnya sendiri. Kalaupun terbuka auratnya, maka pada saat itu tidak mengapa, karena dia berhak untuk melihat aurat tersebut. Maksudnya aurat perempuan, aurat istri, ya, dia berhak untuk melihat aurat tersebut. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis. Hadis yang ke-888. Wa an Rabi'i ibn Khirash, saya ulangi, wa an Rabi'i ibn Khirash radhiyallahu anhu qala haddatsana rajulun min bani Amir annahu ista'zana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin fa qala a'aliju fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hadha فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل وسمع الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه أبو داود بإسناد صحيح. Artinya, dari Rabi'i ibn Hirash, dia berkata, kami diberitahu oleh seseorang lelaki dari kabilah Bani Amir bahwasanya ia meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beliau ada dalam rumahnya. Kemudian orang itu berkata, apakah aku boleh masuk? Rasulullah SAW bersabda kepada pelayannya, keluarlah menemui orang ini dan ajarkanlah cara meminta izin kepadanya. Katakanlah padanya supaya orang mengucapkan assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Orang itu mendengar keterangan Nabi Muhammad SAW, lalu beliau mengucapkan assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu memberikan izin kepada orang tadi dan ia pun masuk. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang biografi dulu. Biografi pada hadis ini adalah Rabi'i ibn Hirash. Rabi'i ibn Hirash. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang Rabi'i ibn Hirash radhiyallahu an. Disebutkan di dalam kitab Siyar Alamin Nubala, nama asli beliau Rabi'i bin Hirash bin Jahsh bin Amr. Rabi'i bin Hirash bin Jahsh bin Amr. Rabi'i bin Hirash bin Jahsh bin Amr. Imam Az-Zahabi mengatakan al-imam, beliau adalah imam di dalam ilmu, al-qudwah, yang patut dicontoh, al-wali, pemimpin, al-hafiz, yang ahli hadis dan ahli baca Al-Quran, al-hujjah, yaitu sebagai orang yang berilmu yang kuat pendalilannya. Orang yang berilmu yang kuat pendalilannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang Rabi'i ibn Hirash sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Rabi'i, kata Muhammad ibn Ali As-Sulami, seorang ulama, beliau mengatakan raaitu Rabi'i ibn Hirash marra bi'isharin wa ma'ahu mal fa wada'ahu 'ala qarbus sarjahu thumma ghattahu wa marra. Aku melihat Rabi'i ibn Hirash, beliau melewati Isyar, melewati Isyar. Isyar itu seperti kebun-kebun. Wa ma'ahu mal, dan beliau membawa harta. Fa wada'ahu 'ala qarbusin qarbusi sarjihi. Maka beliau meletakkan harta tersebut di atas kantong pelananya atau di dalam kantong pelananya. Tsumma ghattahu Umar. Kemudian setelah itu beliau menutupi pelananya tadi, kemudian beliau pergi. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kuatnya tawakal yang dimiliki oleh Rabi'i ibn Hirash radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabi'i bin Hirash wafat pada tahun 101. Rib'i ibn Hirash wafat pada tahun 101. Poin kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makna dari hadis ini. Dia berkata, kami diberitahu oleh seorang lelaki dari kabilah Banu Amir bahwasanya ia meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beliau ada di dalam rumahnya. Kemudian orang itu berkata, apakah aku boleh masuk? Apakah aku boleh masuk? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rib'i bercerita, kami diberitahu oleh seseorang lelaki dari kabilah Bani Amir bahwasanya ia meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rib'i bin Hirash, mohon maaf, bukan sahabat, akan tetapi beliau adalah seorang tabi'i. Seorang tabi'i. Karena dilihat dari wafatnya, yaitu meninggal pada tahun 101. Ada yang mengatakan 104. Maka belum ada sahabat yang meninggal pada tahun sekian. Sepengetahuan saya. Ini tabi'i. Rib'i bin Hirash. Makanya di sini beliau bercerita, kami diberitahu oleh seorang lelaki dari kabilah Bani Amir. Nah, ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami diberitahu oleh seorang lelaki dari kabilah Bani Amir. Beliau meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedang beliau ada di dalam rumahnya. Kemudian orang itu berkata, apakah aku boleh masuk? A'aliju. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada pembantunya, ukhruj ila hadha fa'alimu listi'zan. Kata Rasulullah SAW bersabda kepada pelayannya, keluarlah menemui orang ini dan ajarkanlah cara meminta izin kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya meskipun tamu, maka perlu diajari tentang adab. Ya, tentang adab. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, keluarlah menemui orang ini dan ajarkanlah cara meminta izin kepadanya. Katakanlah padanya supaya ia mengucapkan assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Kemudian orang itu mendengar keterangan beliau sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan assalamualaikum, apakah aku boleh masuk? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada orang tadi dan ia pun masuk ke dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya di sini hadis menunjukkan bahwa meminta izin termasuk adab di dalam bertamu, meminta izin termasuk adab di dalam bertamu. Tinggal nanti khilaf di antara ulama, apakah salam dulu ataukah minta izin dulu. Kalau di sini kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan mengucapkan salam dulu sebelum minta izin. Mengucapkan salam dulu sebelum minta izin. Baik, hadisnya bisa dipahami insyaallah taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada orang tadi dan ia pun masuk. Ya. Memberikan izin kepada orang tadi dan ia pun masuk. Azan sudah. Nah, silakan. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna hadis ini, katakanlah padanya supaya ia mengucapkan assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Jadi seakan-akan di sini salam duluan baru setelah itu minta izin. Padahal Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, janganlah kalian masuk rumah selain rumah-rumah kalian sampai kalian meminta izin kepada mereka dan mengucapkan salam. Nanti kita akan kupas kenapa ini, mana yang lebih benar, apakah minta izin dulu atau salam dulu. Kemudian hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis selanjutnya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, An Kildata bin Al-Hambal radhiyallahu anhu qala, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi wa lam usallim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irji' faqul as-salamu alaykum adkhul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dari Kildah bin Hambal. Biografi dari Kildah bin Hambal, tentunya nama yang seperti ini adalah nama yang jarang beliau meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Kildah bin Hambal atau Kildata bin Hambal. Al-Hambal di sini tidak terlalu disebutkan siapa beliau, tidak dapat saya beberapa biografi beliau. Kildah, namanya Kildah bin Al-Hambal. Nama lengkapnya yaitu Kildah bin Abdullah bin Al-Hambal. Kildah bin Abdullah bin Al-Hambal bin Mulail. Baik, tidak ada beberapa yang bisa kita ambil, sampai wafatnya pun tidak disebutkan tahun berapa. Kita lewati saja. Dari Kildah bin Al-Hambal radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu masuk ke dalam rumahnya dan tidak mengucapkan salam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah dan ucapkan assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bagaimana tata cara masuk. Ya, bagaimana tata cara masuk. Dan hadis ini tidak ada keraguan di dalamnya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Lihat sekarang beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu mengucapkan salam sebelum berbicara, baik itu masuki rumah orang atau bertemu dengan kawan, mengucapkan salam dulu sebelum berbicara. Maka misalkan kita ketemu di warung, kita ketemu di luar, ya, maka tidak baik kalau seandainya kita yang sudah mengetahui adabnya tidak mengucapkan salam. Bahkan kita harus menyebarkan salam di tengah kaum muslimin agar tahu bahwasanya itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masuk ke dalam rumah sebelum salam, maka dia tidak boleh berbicara kecuali setelah mengucapkan salam, meskipun sedang berada di luar rumah. Mengucapkan salam sebelum berkata-kata. Kalau sudah ada orang masuk sebelum salam, maka tidak boleh dia berkata-kata sebelum mengucapkan salam. Kemudian pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya mengeluarkan orang yang sudah masuk agar belajar bagaimana cara minta izin. Tentunya kalau seandainya tidak terdapat bahaya ataupun menyakiti perasaan, ya,